Bapak Bagas, Mama Bagas. Sedulur kabeh saking Perak Pak Kidul, Mas Riki. Kangge sing duwe mangan turu bae. Sinten bapak sinten bae kok. Amen nuki ngendi? Kangge bapak nuki. Iya ning ngan. Kene sing larane sampeyan Ibu. Thank you. ngana ning Taiwan.